pendapat-pendapat yang menyebutkan tentang rincian permasalahan kesyirikan ketika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lihat bersama kita? Nah, sudah? Apa berarti rinciannya? Bisa disebutkan? Pendapat ulama tentang permasalahan ini. Seingat ana di sini. Karena di sini materi-materi tentang tauhid secara di. Nah. Ada yang masih ingat? Dan tafsir tentang ini juga kalau tidak salah. Nah. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah. Ayatnya ada tiga pendapat. Para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini menjadi tiga pendapat. Ada yang masih ingat? Kalau tidak salah, tidak terlalu jauh pekan-pekan kemarin karena rinci permasalahan ini. Nah, yang pertama, Asyirkul Aswar itu tidak termasuk dalam ayat ini. Berarti Asyirkul Aswar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak, walaupun pelakunya belum bertaubat, maka Asyirkul Aswar, syirik kecil ini, masih memungkinkan Allah untuk mengampuninya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa ayat ini sifatnya umum, masuk ke dalam kesyirikan di sini, yaitu Asyirkul Asghar juga, syirik kecil. Yang berarti ada dua. Masih ingat? Kita sudah bantu dengan yang tadi yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika Asyirkul Asghar ini tidak diampuni oleh Allah, tentunya kalau pelakunya tidak bertobat, berarti dia dosanya tetap tercatat, ya sudah, tidak diampuni, masuk neraka dahulu. Walaupun setelah itu dia kembali atau masuk ke dalam jannah, artinya tidak sekali neraka. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, yaitu, ada yang bisa melanjutkan? Pendapat ketiga, Nah, ahsan darah buat. Asyirkul Asghar tidak diampuni berarti dosanya tercatat, ya. Namun dosa ini masuk ke dalam bagian dari dosa-dosa seseorang, yang dimana nanti ketika mizan, ya, ditimbang, maka ini masuk ke dalam bagian sayyiatnya dia, dan orang tersebut memiliki hasanat. Kemudian dilihat mana yang lebih berat. Ketika sayiatnya lebih berat, ya berarti masuk neraka dahulu. Adapun ketika hasanatnya lebih berat, ya selesai, alhamdulillah. Nah, tidak jadi masuk neraka. Ini rinciannya. Sudah lihat bersama kita kan? Masih ingat ya? Berarti antum masih ingat yang mokoknya saja. Namun pendapat-pendapatnya, nah, karena juga sampai saat ini mau mengambil pendapat yang mana, karena sama-sama banyak dalilnya kuat, namun secara umum permasalahannya khatir, permasalahannya sangat mengkhawatirkan dan berbahaya. Syirik asghar. Kalau syirik akbar jelas. Baik. Kemudian inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Ini paham ya tentang tiga rincian ini ya? Hah? Paham ya? Masing-masingnya ini ya. Pendapat-pendapat ini. Nah. Enggak tahu ini antum diam ini paham apa enggak. Nah. Qala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni apa? Bagaimana? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa, dosa di bawah apa lain? Di bawah apa lain? Di bawah. Hati-hati. Ya. Walaupun ada yang lain mengatakan duna di sini artinya selain syirik, namun yang sahih dan ini betul memang dan yang rajih bahwa dan Allah mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan. Karena di situ ada dosa-dosa bukan syirik, namun tidak kalah, artinya imbang. Yang lain itu Allah tidak akan mengampuni. Ya, pembatal-pembatal keislaman itu kan bukan hanya syirik. Pembatal-pembatal keislaman itu kan bukan hanya syirik. Kekufuran banyak. Nah, kan seperti itu. Ya, nifaq akbar. Ini juga malah lebih mengerikan dari syirik. Nifaq akbar. Ya. Dan di situ disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah. Itu juga tidak kalah mengerikan dengan dosa syirik. Seperti itu. Sehingga di sini duna di sini artinya dan Allah mengampuni dosa yang derajatnya di bawah kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, syahidnya di sini ayat ini mengapa masuk dalam bab al-khauf minasyirik? Karena ayat ini menunjukkan ancaman yang sangat mengerikan tentang kesyirikan. Ancamannya Allah tidak mengampuni. Sudah kalau tidak mengampuni bagaimana permasalahan? Nah, semua dosa masih memungkinkan Allah mengampuninya kecuali yang syirik dan yang bersetara dengannya. Kalau pelakunya tidak bertaubat, sehingga hati-hati. Nah, walaupun itu syirikul aslar, sebagian ulama berpendapat itu pun dosa itu tidak diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Wa qala al-Khalil alaihi salam. Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Dan begitu pula doa Ibrahim al-Khalil Khalilullah alaihi salam, wajnubni wa baniya na'bud al-asnam. Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabb, jauhkanlah aku wa baniya dan anak-anakku atau keturunanku dari perbuatan beribadah kepada al-asnam. Nah, ini yang mengucapkan adalah orang yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Begitu pula telah jelaskan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tentang keutamaan-keutamaannya. Ya, sampai akhirnya mendapatkan gelar Khalil. Ternyata Ibrahim masih khawatir pada dirinya, mengkhawatirkan anak-anaknya untuk terjerumus dalam ibadah kepada asnaf. Nah, orang-orang yang kita perhatikan, mereka ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu khawatir. Padahal sudah ditazkiyah, berarti jelas jaminannya. Sebutkan Syekh Al-Taimin rahimahullah kisah tentang Umar. Ya, Umar bin Khattab datang kepada Huzaifah ibn al-Yamah, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya sahabat yaitu Huzaifah ibn Yaman, satu-satunya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi rahasia oleh Ar-Rasul tentang nama-nama orang munafik di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Umar datang kepada Huzaifah bertanya, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khawatir dirinya ini termasuk dari orang-orang munafik, bertanya kepada Huzaifah. Nah, bos, sementara Umar ini tahu, sangat tahu bahwa beliau ini adalah orang termasuk dari orang sahabat muhajirin yang telah dijamin Allah ridha kepada mereka. Umar ini juga sangat tahu ayat bahwa Allah ini telah mengampuni dosa orang-orang yang berbaiat ridwan. Laqataballahu al-mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajar. Ini ayat tentang ashab bai'at ridwan. Nah, ya, wa Umar juga tahu bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ini menyebutkan bahwa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, sampai 10 sahabat yang lain. Jadi Umar sangat tahu. Di sini dia beliau raja yang tidak berpura-pura. Apakah aku ini munafik? Enggak, khawatir. Artinya, di antara ciri-ciri orang muwahhid yang sejati, seorang saleh yang sejati, nah, itu jiwanya tidak merasa aman. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa aminu makra Allah? Fala ya'manu makra Allah illa al-qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Orang yang merasa tenang, merasa aman dirinya terbebas dari ini dan itu, ini malah. Nah, artinya ikhwan barakallahu'alaikum, hati-hati. Terus kita jaga perasaan khawatiran. Bukan khawatiran yang dibuat-buat, memang betul-betul kita ini khawatir gitu. Nah, bahwa kita ini orang yang sudah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Al-khullah itu puncak mahabbah, lebih dari mahabbah. Al-khullah, kecintaan yang masih khawatir berdoa. Wa junubni wa baniya na'budal asnam. Jauhkanlah aku ya Rabb dan anak-anakku dari peribadatan asnam. Khawatir al-khauf min asy-syirk. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Makanya kata Ibnu Abi Mulaika, adraktu salatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Abi Mulaika, seorang tabi'in yang banyak bertemu dengan sahabat. Katanya, aku bertemu dengan 30 orang sahabat. Kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Semuanya masing-masingnya itu takut dirinya itu terjerumus dalam nifaq. Nah, maka ini peringatan buat kita semuanya untuk hati-hati. Baik. Qala fil hadits, akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar. Fasu'il anhu faqala ar-riya. Wa fil hadits, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih, banyak disahihkan oleh para ulama. 6. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, akhwaf ma akhwaf alaikum, yang aku khawatirkan terhadap kalian itu asyirkul aswar. Maka kemudian fasu'il anhu, maka ditanya Rasul alaihi salatu wassalam tentang asyirkul aswar ini. Maka dijawab ar-riya. Nah, ar-riya seperti itu. Ar-riya ya ikhwan, barakallahu fikum, hati-hati. Walaupun di dalam hadis ini dikatakan bahwa ar-riya itu asyirkul aswar, Namun Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis yang lainnya, itu juga ayat menjelaskan bahwa riya pertama, asyirkul asghar bukan hanya riya. Yang kedua, ar-riya tidak semuanya hukumnya adalah asyirkul asghar. Ya. Jadi hadis ini bukan pembatas atau membatasi bahwa asyirkul asghar itu hanya riya. Karena asyirkul asghar banyak, ya kan? Bersumpah kepada selain Allah, ini juga syirkul asghar. Menjadikan sebab, padahal itu bukan sebab. Selama orangnya meyakini semuanya dari Allah, itu juga syirkul asghar. Nah, jimat, ya, jadikan sebab untuk apa namanya, badannya tidak ditembak dan yang lainnya. Ini syirkul asghar. Kemudian juga mengatakan laulallah wa ana, alman karena Allah dan aku, ini juga syirkul asghar. Nah, sehingga yang dipahami bahwa syirkul asghar hanya riya, pun sebaliknya ar-riya itu tidak melulu hukumnya syirkul asghar. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam beberapa kitabnya menyebutkan, ketika disebutkan tentang asyirkul asghar, contohnya gaya sirir riya, seperti riya yang ringan. Berarti di situ ada riya yang besar, riya yang asyirkul asghar. Nah, di antaranya kita mengatakan riya, ya, orang sholat ya lillahi ta'ala, kemudian muncul perasaan ingin dipuji Allah, ingin dipuji manusia, dilihat manusia, akhirnya muncul perasaan riya. Ya, ini ma'ruf insyaallah. Ya, riya itu kurang lebih seperti itu. Nah, tapi riya kalau sudah sejak awal dasarnya dia melakukan ibadah, salatnya atau hajinya atau umrahnya atau zakatnya atau yang lainnya dilakukan karena manusia, ingin dipuji manusia, sudah jauh memang niatnya seperti itu, ya ini yang dinamakan sorful ibadah li ghairillah, menyelewengkan ibadah, menyimpangkan ibadah untuk selain Allah. Sudah sejak awal dasarnya sudah niatnya itu ingin, nah, karena manusia, biar selamat, biar tidak dibunuh oleh kaum muslimin, oleh pemerintahan kaum muslimin, biar tidak diperangi. Persis seperti riya yang dilakukan oleh siapa? Orang munafikun di zaman ar-rasul alaihi salatu wassalam. Nah, innal munafikina bidarkil asna, innal munafikina bidarkil asfa limana, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'un an-nas. Munafikin di sini, munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nifaknya nifak akbar, ya, itu yukhadi'un Allah, mereka tidak hendak menipu, tipu muslihat Allah. Allah berusaha dibuat tipu muslihat, bahwa qadirhum, maka pada hakikatnya Allah yang membalas tipu muslihat mereka. Apabila mereka bangkit untuk melakukan salat, kusala, wa'idha qawmu ila salati qawmu kusala, tidak salat, malas-malasan. Kenapa? Yura'un an-nas, melakukan riya agar manusia itu tahu mereka salat. Nah, ya, agar manusia tahu bahwa mereka juga melakukan ibadah-ibadah sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Dalam kondisi sudah dasarnya mereka melakukan ibadah bukan karena Allah, ingin lihat orang agar selamat. Nah, orang muslim tenang, halal darah, darah dan hartanya haram, tidak boleh ditumpahkan. Riya yang seperti ini asyirkul akbar. Nah, ya, maka hati-hati bahwa tidak melulu yang namanya riya itu hukumnya asyirkul asghar. Nah, makanya Ibnu Qayyim menyebutkan yasir ar-riya. Ini syirkul asghar. Riya yang yasir artinya bukan yasir terus kemudian kita bermudah-mudahan. Artinya syirkul asghar yang ringan atau sedikit. Maksudnya di sini riya itu bermacam-macam. Nah, makanya Rasulullah SAW menyebutkan yang paling dikhawatirkan riya. Karena pertama bisa asyirkul asghar, bisa asyirkul akbar. Yang kedua terselubung. Seperti itu. Dan di sini dibutuhkan mujahadatun nafas, terus jihad dan nafas. Nah, dalam beberapa kondisi banyak syariat atau banyak hukum-hukum dalam syariat ini, ya, sengaja Allah syariatkan secara terbuka karena maslahatnya lebih besar. Salat berjamaah, berhaji, kemudian juga salat Id dan yang lainnya, ya. Karena di situ dengan hal-hal ini dilakukan secara terang-terangan maka syiar Islam tampak. Padahal ya, memungkinkan seorang itu melakukan hal-hal ini, ya, masuk riya dalam permasalahan-permasalahan ini, ya. Namun ketika maslahatnya lebih besar, tetap Allah syariatkan secara terang-terangan. Maksud Allah di sini apa ya, ikhwan? Barakallahu fikum. Permasalahannya la tafrid wala ifrad. Nah, jangan berlebihan, namun jangan bermudah-mudahan. Berlebihan akhirnya enggak mau ngajar, khawatir riya. Nah, enggak mau apa lagi? Yang lainnya khawatir riya. Sementara kondisinya ya butuh dilakukan secara terang-terangan. Nah, berapa banyak Rasulullah SAW menghimbau para sahabatnya untuk berinfak fi sabilillah secara terang-terangan. Ya, biar ada yang mau karena butuh biaya besar misalnya. Nah, kan seperti itu. Barakallahu fikum ya ikhwan. Akhirnya karena dia meninggalkan ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena takut manusia mengatakan dia, ya itu pada akhirnya ya. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, ya, ibadah li ghairillah atau melakukan syirik, ha? Wa tarku al-ibadah li ghairillah, ini riya. Orang meninggalkannya karena takut manusia mengatakan, oh, ini riya. Dia bukan meninggalkan karena Allah. Nah, karena Allah, yang pertama, mengapa dia harus meninggalkan? Ibadah itu dibutuhkan, misalnya. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum ya ikhwan. Maka permasalahannya tetap kita al-hadar, berhati-hati dengan permasalahan riya. Namun jangan berlebihan dalam sikapnya dan jangan bermudah-mudahan dalam sikapnya. Barakallahu fikum ila huna. Sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, hadan. Muhammad Sahih. Kalau ingin melakukan sesuatu amanah tapi kelihatan manusia, dia malu. Apa maksud kategori dia? Malu? Ini madzmum. Katanya orang mau melakukan sesuatu karena kedengaran sesuatu takdir, teriak-teriak, ya, yang malu, tinggi, yang malu karena itu pikiran orang. Ya itu. Kalau meninggalkannya, ibadah paling jelas, sunnahnya ada, anjurannya ada. Malu karena manusia, ya malu karena nanti dikiranya seperti itu, ya kan? Takbir contohnya, ya. Takbir sudah bolak-balik, sudah tahu, sudah tahunan bolak-balik sebutkan. Nah, sunnahnya itu takbir 10 hari di awal bulan Hijjah. Takbir sudah. Sudah jelas, sudah diberitahu, sudah dikasih contoh, sudah. Nah, malu, enggak enak. Ini juga hati-hati. Meninggalkan, kalau mau meninggalkan sesuatu ibadah, ditinggalkan sesuatu, ya kalau kan karena lillah. Nah, kalau karena lillah, alasannya apa gitu? Kalau alasannya syar'i, ya enggak ada masalah. Meninggalkan salat berjamaah, senang. Karena alasnya syar'i lillah. Sakit tidak bisa ke masjid, tidak ada masalah. Seperti kafinya tadi. Nah, enggan karena malunya yang pertama juga itu juga pada akhirnya bukan malu. Dari sisi syar'i tidak dinamakan dengan malu. Nah, ibadah ditinggalkan karena malu itu pada akhirnya khawar atau ajiz, lemah. Nah, seperti itu. Nah, sehingga hati-hati ini juga bisa masuk ke dalam keumuman yang tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal. Akhir mari di orang yang percaya orang itu bisa dilihat dari hari kelahirannya, misalnya hari ini orang itu lebih banyak disukai sama orang lain di dunia, atau hari yang lainnya hari Jumat biasanya orang itu lebih bawah lahirnya, maksudnya hari lahir. Ini ya kalau dia hanya meyakini itu sebab, ya syirik asghar. Nah, tapi kalau itu meyakini hari tersebut yang membuat akhirnya dia apa namanya jadi injan itu, ya ini syirik akbar yang pertama. Masuk pada bab yang lainnya, bahwa ini bisa masuk ke dalam al-iddi'a bi ilmil ghaib, wa hadza syirkun akbar. Mengklaim mengetahui perkara yang ghaib. Nah, ya. Sama juga ilmu nujum. Ya, kalau muncul bulan ini, orang lahir di bulan ini jadinya begini, rezekinya begini. Ini syirik akbar. Nah, sama ilmu nujum atau hari dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, kan katanya yurdini ibnu Adam, Allah dalam hadis kursi menyebutkan yurdini ibnu Adam, yurdini ibnu Adam. Ya subud dahru anad dahar. Nah, ibnu Adam itu menyakiti aku, mengganggu aku. Mereka mencela masa. Nah, ini masuk jamin. Nah, lahirnya hari apa misalnya? Wow, jadi maling ini. Ya. Di penjahat dan lainnya. Hati-hati. Ya ini bisa masuk dalam bab apa? Ya kayak dukun, artinya mengaku mengetahui perkara yang lain. Nah, ini bisa syirik akbar seperti itu. Hati-hati seperti ini. Hari mah nggak ada sama sekali, tidak punya efek sama sekali. Entah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Benar. Yang namanya hari ayam itu mutafawitah fil fadail, bertingkat-tingkat dalam keutamaannya. Nah, ya, makanya hari Jumat ini afdhal ayyam, hari yang terbaik dalam satu pekan. Seperti itu. Dalam satu tahun, 10 hari terakhir, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, ini hari yang terbaik, afdhalu ayyami dunya. Nah, seperti itu. Namun keutamaan-keutamaan hari tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan mempengaruhi orang ini mau jadi apa dan yang lainnya. Seperti itu. Baik, baru lagi. Nah, hodal ya, hodal dulu. Apa itu? Kisah, nah. Nah. Lah, apakah kisos akan tetap ditegakkan? Baik, di akhir-akhir akhirat nanti kan ada kisos. Pertanyaannya, apakah kisos itu tetap akan ditegakkan ketika yang dizalimi telah memaafkan? Lah, kalau sudah memaafkan selesai insyaallah. Nah, namun ketika kisos itu berlaku bagi yang belum, pelakunya meminta maaf atau yang dizalimi belum memaafkan. Seperti pasti nanti akan di, karena Allah itu adil, ya seperti itu. Nah, baik, nah apa? Dan khusus juga, bagaimana caranya menghalalkan hak orang yang kita zalimi, tapi sementara orang tersebut hilang atau kemana itu nggak ada. Diusahakan semaksimal mungkin untuk mencarinya, ya, untuk kita mengembalikan haknya dia. Nah, semaksimal mungkin. Sudah maksimal tidak bisa, betul-betul usaha ini sudah tidak bisa, maka banyak-banyak bersedekah atas nama dia atau hartanya tersebut yang tidak kita kembalikan. Kalau ini harta misalnya, ya, di atas namakan dia seperti itu. Nah, jelasan para ulama seperti itu caranya. Mudah-mudahan nanti itu menjadi kafarat bagi dosa pelaku tersebut. Hibah. Nah, salah satu kalau hibah ya memang enggak mungkin. Ah, aku anak. Ya kalau memungkinkan bagus, tapi kadang orang malah bisa marah. Nah, anak kemarin di bayaran tuh sebelumnya juga iya. 5 tahun yang lalu iya. Ini orang bisa tambah marah. Nah, kamu ini ternyata. Nah, lalu acaranya dibalas dengan yang simpel. Nah, maka dipuji orang tersebut. Orang yang kita ghibahi selama ini, maka sebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan orang yang kita ajak mengghibahi. Kalau selama ini pernah mengghibahi di depan pulang tentang alam, maka di depan pulang, ya pulang, afwan anak keliru kemarin menyebutkan alam ini sebetulnya begini dan begini begitu. Padahal itu betul, ya. Yang disebutkan itu betul. Nah, karena itu ghibah. Nah, kalau dusta itu namanya buhtan. Kan seperti itu. Mal ghibah zikruka akhaku, zikruka akhaka bima yakrah. Nah, itu ghibah. Engkau menyebutkan apa yang ada pada saudaramu dan itu benar. Kalau tidak ada ya Rasulullah, faqad bahatta. Sungguh engkau telah berbuat buhtan, berdusta namanya. Artinya ghibah itu benar. Nah, maka ketika kita mengghibahi, ya sebutkan juga ke orang tersebut, fulan ini sebetulnya begini, ah, masya Allah orangnya, itu caranya. Nah, sebenarnya para ulama seperti itu. Nah, baik. Nah, kontol. Abu Ihsan. Apa itu? Obat, hukum obat. Hal yang memang terbukti menjadi sebab, ya, maka kita yakini bahwa itu sebab. Nah, nggak ada masalah. Obat itu sebab kesembuhan, ya memang seperti itu. Kita meyakini seperti itu, betul keyakinan kita. Tapi obat itulah zat yang menyembuhkan, yang memberi manfaat. Nah, ini syirik. Karena semuanya tentunya an-nafi' wad-dar huwa Allah Subhanahu wa Taala. Hakikatnya yang memberi manfaat dan memberi mudarat hanya Allah Subhanahu wa Taala. Nah, tapi matan ya dengan minum obat itu bisa sembuh. Dengan artinya dengan tuh dengan sebab minum obat itu bisa sembuh. Ya memang artinya tidak ada masalah meyakini seperti itu. Yang penting itu tadi sebatas meyakini bahwa obat itu hanya sebab orang sembuh dari tadi. Tidak ada masalah. Dengan keyakinan bahwa Allah yang menyembuhkan. Tapi kalau yang keyakinannya memang obat, zat obatnya itu yang menyembuhkan, dan mungkin ya ini ya, orang tidak beriman dengan Allah, ya, dengan hari akhirat, seperti orang-orang kafir yang lainnya, mungkin mereka punya keyakinannya obat ini, zat ini. Nah, tapi mereka orang kafir, makanya mereka kafir, sudah tidak ada masalah, kafir sudah. Nah, kalau kita seperti mereka, ya na'udzubillah, dia bisa kafir. Kalau keyakinannya zat obat itu yang memberikan manfaat, Allah tidak sama sekali ikut campur, ini kafir. Seperti itu. Baik. Kita nah, Abu Taqiyah. Ini hukum percaya dengan ramalan cuaca. Nah, yang pertama, kalau ramalan tersebut atau jangan ramalan maksudnya, karena bukan meramal sebenarnya, perkiraan ya, perkiraan. Ramalan ini identik dengan dukun. Ya. Sudah, ini sekarang lebih difokuskan jelas pada badan-badan resmi, BMKG seperti ya. Artinya kan memang berarti perkiraan tersebut sifatnya memang bisa dijelaskan secara ilmiah, ada alatnya, ada yang lain seperti itu ya. Nah, karena ini tadi ramalan atau perkiraan cuaca, kalau dari pihak-pihak yang memang dasarnya dukun, ya landasannya itu karena dari nomor-nomor di kitab-kitab abjad, ini sudah syirik. Namun bukan ini pembahasannya. Ya, pihak yang memang dia punya penelitian metode secara ilmiah dan yang lainnya, maka kita katakan perakiraan cuaca secara umum jelasan para ulama nggak ada masalah. Namun dilarang kita untuk menjazm, untuk memastikan perakiraan cuaca yang dilakukan oleh orang-orang astronomi, bukan astrologi. Ya, astrologi itu kan ada hubungan dengan keyakinan. Kalau astronomi ilmiah seperti itu. Ya, dilakukan oleh ahli astronomi. Tidak ada masalah. Nah, namun kita dilarang untuk menjazm, memastikan. Makanya kalau di Indonesia nggak tahu ya. Kalau di negeri-negeri Arab, di Saudi, di Yaman juga, itu pasti diimbui dengan insya Allah. Insya Allah nggak boleh menjazm. Dan memang terbukti, nah, beberapa kali namanya perakiraan tersebut ya meleset seperti itu. Ya, sebagaimana USG juga sering melesetnya, sudah senang anaknya bilang laki, sudah beli kambing dua, namanya sudah disiapkan perempuan ternyata kemarin. Nah, sehingga sebatas dengan model yang ini ya, pihak-pihak yang benar tadi itu ada, tanpa menjazm memastikan ya, mengucapkan insya Allah tidak ada masalah seperti itu. Baik, insya Allah nanti Abu Zubair ya, atau nampak dah terakhir Abu Zubair. Akiko, atau apa? Bolehkah kita mengakikoi diri sendiri atau mengakikoi istri? Baik, kalau diri sendiri datang riwayat yang disahihkan oleh sebagian ulama bahwa Rasulullah SAW mengakikoi dirinya sendiri. Nah, atas dasar ini, insya Allah mengakikoi dirinya sendiri masih nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang lain, maka jadi syariatnya, walaupun istri seperti itu. Kecuali kita menghadiahkan uang, bukan, ya walaupun mungkin biar istri hati, tapi yang dihadiahkan uang, bukan kambingnya. Ya, ini mungkin boleh. Namun kita yang mengakikah istri kita, ini jadi syariatkan. Karena hukum asal dari akikah itu orang tua yang terkena syariat mengakikah. Untuk kita diri sendiri kita bagaimana? Karena ada riwayat yang seperti itu labas. Namun sudah selain orang tua atau diri sendiri, nggak ada syariatnya. Rasul tidak pernah melakukannya, sahabat juga tidak. Seperti itu. Nah, sehingga kalau mengakikah istri ya sudah jangan. Nah, baik. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Juga pengumuman untuk pekan depan, insya Allah libur dulu karena memang persiapan buat daurah. Sebagian ikhwan jadi panitia, sudah ada yang berangkat hari Jumat ya. Seperti itu ya. Jadi taklim pekan depan libur insyaallah.